ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، ونحن برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة مصباح حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا ضخاما في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. أو كما قال، حديث رواية الإمام الترمذي. daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang tidak pernah cakap bodoh. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beritahu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang dia tidak pernah bercakap keji, bercakap bodoh, bercakap benda tak elok. ولا متفحشا، dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang tidak pernah buat benda tak elok. Bercakap bodoh pun tak pernah, apatah lagi nak buat benda bodoh. Nabi tak pernah. ولا ضخابا في الأسواق، dan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang manusia yang dia tidak pernah keriau di market. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang manusia yang wala dakhaban, dia tak pernah menjerit-jerit, keriau, suara deras fil aswaq, ketika berada di pasar, di market. Macam kita lah, kita bayar ikut dan ya. Ya. Nampak orang keriau panggil, nampak orang ni keriau panggil, tak elok. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah macam tu. Wala yajzi'u bis-sayyi'ati as-sayyi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak pernah balas keburukan di atas keburukan yang orang buat ke dia. Kalau orang buat benda tak elok ke Nabi, Nabi tidak pernah balas balik tak elok, tak pernah. Walakin ya'fu wa yasfah, kata Aisyah radhiyallahu anha, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia satu orang yang ya'fu, dia suka bagi maaf ke orang. Orang buat jahat ke dia, orang buat tak elok ke dia, orang buat khianat ke dia, orang buat zalim ke dia, dia mudah memaafkan orang. Wa yasfah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang lapang dada. Maknanya dia tak dendam kat orang. Orang buat satu benda tak baik kat dia, dia tak simpan dalam hati. Orang buat jahat kat dia, dia tak dendam kat orang. Orang buat zalim dia, dia tak bercadang untuk satu hari nak balas balik. Dia satu orang yang berlapang dada. Demikian komen Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi isteri Nabi, Nabi yang dia kenal begitu. Nabi satu orang yang tidak pernah cakap bodoh. Nabi satu orang yang tidak pernah buat benda bodoh. Nabi satu orang yang tak menjerit, tak keriau, tak tentu punca. Nabi satu orang yang tidak pernah balas kejahatan orang dengan benda jahat. Nabi satu orang yang suka memaafkan orang. Nabi SAW satu orang yang lapang dada dengan semua orang. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, ista'zana rajul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'indah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'ta ibnul 'ashirah aw aqul 'ashirah. Thumma adina lahu فألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس ittiqa'a fuhshi atau kama qal, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, satu hari satu orang lelaki mai ke rumah minta izin nak masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, wa ana 'inda, waktu tu aku ada sebelah Nabi. Aisyah cerita, satu hari waktu dia duduk di rumah dengan Nabi, tiba-tiba mai satu lelaki nak jumpa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'ta ibnul 'ashirah aw aqul 'ashirah. Nabi jenguk tengok kawan hak mai, Nabi kata dekat Aisyah isteri dia. Dia kata, ni orang jahat, Nabi kata. Bi'ta ibnul 'ashirah aw aqul 'ashirah. Nabi kata dekat Aisyah ni, hak mai ni orang jahat, Nabi kata. Nabi kenai seperti mana Nabi kenai Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah kepala munafik di Madinah. Bila dia mai jumpa Nabi, cakap cantik, cakap elok, tunjuk hormat kepada Nabi dan sebagainya, tapi dia lah orang paling jahat di Madinah. Mengaku Islam tapi makan dalam. Tapi bila mai depan Nabi, dia cakap elok, Nabi cakap elok. Bila dia bangkit, dia keluar, Nabi beritahu dekat sahabat. Nabi kata, hati-hati, itu munafik zaman kita. Hadis yang kita baca malam ni pula, Aisyah radhiyallahu anha kata, serupa juga satu laki-laki mai nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana 'inda. Aisyah kata, aku duduk ada dengan Nabi. Nabi tengok, Nabi tahu. Nabi kata dekat Aisyah, bi'ta ibnul 'ashirah. Nabi kata, ni hamai ni orang jahat, Nabi kata. Summa adina lahu. Tapi Nabi bagi masuk ke rumah. Fa'alana lahul qaul. Nabi cakap dekat dia cukup lembut, cukup elok. Fa'alana maksudnya cakap elok. Nabi layan dia elok. Nabi entertain dia sebagai satu tetamu, walaupun Nabi tahu dia jahat. Falamma kharaja, habis bersembang bercakap, keluar jahat ni. Faqultu, Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, qulta ma qulta thumma alanta lahul qaul. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi masa dia main tadi, engkau kata dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Engkau kata dia jahat, engkau kata dia orang jahat dalam masyarakat ni. Tapi bila dia masuk, summa alanta lahul qaul, tiba-tiba kamu cakap elok dengan dia, kamu layan dia, kamu cakap lembut dengan dia. Apa ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhshi. Nabi kata, Aisyah, orang jahat ni dia akan jadi makin jahat apabila semua orang tinggalkan dia. Orang jahat ni, kalau semua orang boikot dia. Orang jahat ni, kalau semua orang tak mau layan dia. Orang jahat ni, kalau orang semua sisih dia, kerana semata-mata ittiqa'a fuhshi, kerana takut kepada jahat dia, dia akan jadi semakin jahat. Nabi kata. Kerana itulah dia main, aku layan dia. Kalau sekiranya kita kata dia jahat, kita buang dia, kita sisih dia, kita pulau dia, kita tinggal dia, kita tak peduli ke dia, makin jahat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dari segi psikologi pun macam tu. Tadi 16 hari bulan Mei ni hari guru. Kita jadi guru di sekolah. Kita jadi cikgu di sekolah. Kerana kita dah cop dah budak ni budak jahat. Satu sekolah cikgu kata budak ni budak jahat. Budak tu jahat sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal dia kata aku jadi baik pun tak guna. Orang kata aku jahat. Nampak tuan-tuan? Dia jadi hang jebat. Jahat ke hang jebat ni? Itu soalan lain pula. Okay. Tapi tang hang jebat kata aku akan pastikan Melaka ni bermandi darah. Jahat lah. Tapi tang hang jebat buat lagu tu kerana nak bela hang tu aku bab lain. Okay. Itu bab lain. Jadi kalau sembang pasal hang jebat ni salah ke, dia ni jahat ke baik ke, panjang cerita lah. Tapi soalnya kalau sekiranya orang tu jahat, kita semua tak mau kawan dengan dia, kita buang dia, kita sisih dia, kita tinggal dia, dia tidak ada peluang untuk berubah jadi baik. Sebab apa? Sebab dia telah dihukum sebagai orang jahat. Nabi SAW tak buat macam tu. Nabi SAW tak buat macam tu. Nabi tahu dia orang jahat. Nabi bagi dia masuk dalam rumah. Nabi bercakap elok dengan dia. Bila dia keluar, Aisyah pula jadi confused. Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi engkau kata dia jahat, tapi engkau bagi dia masuk dalam rumah, tapi kau layan dia, cakap dia elok-elok. Apa cerita ni? Nabi kata apa? Inna min syarrin nas man tarakahun nas. Sesungguhnya sejahat-jahat manusia itu ialah manusia yang orang tinggal dia, orang buang dia, orang sisihkan dia. Dia akan jadi makin jahat. Kerana apa? Ittiqa al-fuhsyah. Kerana orang takut kepada jahat dia, orang buang dia, maka dia tak ada peluang nak jadi orang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah sifat Nabi SAW sentiasa ada sayang dalam hati dia kepada semua umat dia. Dia ada sayang. Dia tengok manusia yang jahat, dia mencari sudut kebaikan dalam diri orang itu untuk nak membolehkan dia berlapang dada dengan orang itu. Kita kalau kita cari salah orang, tak ada orang yang kita boleh buat kawan. Pasti tak ada manusia tak salah. Tapi kalau kita tengok orang, kita cari kebaikan dia. Takkan satu manusia satu-satunya jahat, mesti ada baik. Kita tengok kebaikan dia, itu ruang untuk kita mendekati dia, ruang untuk kita nak ubah hidup dia, jadikan dia orang baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 192. Muka surat 192. Kita masih lagi dalam tafsir surah An-Nisa. Kita sambung ayat 116 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia tidak ampun dosa bahawa disyirik dengannya, dan mengampuni Allah Subhanahu wa taala barang yang lain daripada demikian itu bagi mereka yang dikehendaki. Ini satu ayat yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kata inilah ayat yang dia paling suka daripada semua-semua ayat yang ada dalam Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia kata ni ayat 116 surah An-Nisa ni, ini ayat yang dia paling suka daripada semua ayat yang ada dalam Quran. Ayat yang Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat yang Allah kata dia tidak ampun dosa orang yang syirik dia. Lain daripada tu, dosa apa pun Tuhan boleh ampun kalau dia mahu. Tapi dosa syirik Tuhan tak mau ampun. Ayat ni nak beritahu kat kita besarnya dosa syirik. Syirik ni apa dia tuan-tuan? Kita dah sebut berpuluh-puluh kali. Syirik ni ialah kita associate Allah dengan benda lain. Kita sekutukan Allah dengan benda lain. kita menduakan Tuhan kita. Selain daripada Allah Tuhan kita, ada Tuhan lain. Dan saya selalu bawa contoh simple apa dia. Kalau sekiranya kita jadi suami dalam rumah, isteri kita menduakan kita, marah tak marah? Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, dia Allah, dia Tuhan Rabbul Alamin. Tiba-tiba hamba dia menduakan dia. Marah Allah kepada orang yang menduakan dia ni lebih daripada marah suami yang telah diduakan oleh isterinya. Kita pergi kerja, kita balik-balik kerja, tengok ada kasut orang jantan depan pintu rumah. Kita masuk-masuk dalam rumah, tengok sunyi aja, tolak-tolak pintu bilik tidur, bini kita duduk berdua dengan jantan lain. Tuan-tuan marah tak marah? Marah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, kita semayang, kita sembah dia, kita kata dia Tuhan kita. Tiba-tiba kita pergi minta, kita pergi percaya, kita pergi beriman dengan benda lain selain dia. Semayang-semayang juga tapi percaya tangkai. Percaya kata aku pakai tangkai ni aku boleh selamat daripada bala, daripada musibah. Kita percaya Allah Tuhan kita, tapi dalam masa yang sama, dalam duk percaya Tuhan itu Tuhan kita, dalam masa yang sama percaya tangkai ni ada kuasa boleh tepis mudarat daripada kena kita. Kita menduakan Allah. Kita percaya kata lain daripada Allah ada benda lain, ada kuasa juga. Demikian besarnya dosa syirik apabila kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada satu cerita tentang pembunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan tahu kan Sayyidina Hamzah ni siapa? Pak penakan Nabi yang sentiasa duduk sebelah Nabi. Hari Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Dan selepas daripada cerita Umar tampang adik dia. Tampang adik dia. Ketika adik dia tengah duduk baca surah Taha. Lepas tu Umar keluar daripada rumah adik dia, mai rumah Nabi, mai ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Umar masuk, Hamzah, bapa penakan Nabi yang dah pun Islam, bangkit berdiri di depan Nabi. Dia kata, kalau Umar mai kerana nak mencederakan engkau ya Rasulullah, aku ganti dia. Ni Hamzah. Nabi kata, dah Umar main pasal dihantar oleh Allah. Tak apa, pakcik pergi tepi. Dia duduk tepi pun tangan dia pegang pedang. Hamzah sayang Nabi sampai macam tu. Hamzah dibunuh oleh satu orang yang bernama Wahsy. Wahsy ni makan lupa. Maka dia akhirnya berjaya membunuh Hamzah. Pak penakan Nabi SAW. Selepas daripada itu, dia berasa menyesal dengan perbuatan dia. Ketika Wahsy itu ada di Makkah, dia suruh orang tulis satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi ada di Madinah. Dia tulis surat kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku teringin nak masuk Islam. Tetapi keinginan aku dihalang oleh ayat ini. Dia tulis satu ayat Quran. Allah sebut dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Itu lihat ayat ni. Jangan tuan-tuan tanya saya pula, oh, Wahsy tak masuk Islam boleh tulis ke ayat ni? Wahsy tu Arab. Jadi kalau dia tak masuk Islam boleh baca Quran, dia faham lebih daripada kita ni. Kita baca Quran tak faham. Kalau hari ni kan, hari ni kalau orang tanya kita terkejut-terkejut lah. Pegang kita tanya ni, ha abang kan? Ni maksud apa ni? At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah ni. Makna dia apa? Melopong mulut. Makna dia, tahiyat lah yang tu kata tahiyat lah. Dah lah tahiyat lah. Makna apa tu? At-tahiyatul mubarakatul salawat. Tu makna apa tu? Dia kira ni lah, dia ada dua lah semayang ni. Kalau semayang tiga rekaan dengan empat rekaan, dia ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Dia tak tahu jawapan lah tu. Dia tak tahu jawapan, dia pergi puji, pergi sampai batu keringgi, teluk bahang, nak puji. Nak main, taman brown. Pergi sampai teluk bahang, batu keringgi, lepas tak tahu makna. Wahsy faham makna, cuma dia tidak dapat hidayah Allah. Tapi dia baca ayat-ayat Quran yang turun, apa semua main kat dia, dia faham. Maka dia suruh orang tulis satu surat kepada Nabi, tulis benda ni. Aku teringin nak masuk Islam. Tetapi bila jumpa ayat ni, bila baca ayat ni, aku tidak nampak jalan aku boleh masuk Islam. Allah sebut dalam ayat tu, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru Allah dengan Tuhan lain. Maksudnya orang yang tidak syirik Allah, dia tidak seru Allah dengan Tuhan lain. Wala yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bilhaq, dan orang-orang yang diterima oleh Allah ini ialah orang yang tidak pernah membunuh orang dengan jalan yang tak betul. Dia tak pernah bunuh orang. Wala yaznun, dan orang yang Allah terima ni ialah orang yang tidak pernah berzina. Wa may yaf'al dhalik, siapa yang pernah buat semua benda tu, siapa yang pernah syirik, siapa yang pernah bunuh orang, siapa yang pernah berzina, yalqa athama, dia menanggung dosa besar. Maka Wahsy tulis ayat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku teringin nak masuk Islam, tapi aku tengok ayat ni, aku tak ada harapan kalau aku masuk Islam. Pasal apa? Pasal semua benda yang Allah sebut dalam ayat tu aku buat semua. Aku pernah menyembah berhala, aku pernah bunuh orang, bahkan aku bunuh Pak Penatang Hang Hamzah. Aku pernah berzina. Semua benda yang Allah sebut dalam ayat tu aku buat semua. Macam mana aku nak masuk Islam? Dia kata, Nabi SAW bila terima surat Wahsy, Nabi panggil, jawab balik surat Wahsy tulis. Nabi kata, tulis ayat ni, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Tulis ayat tu dekat dia. Allah sebut dalam ayat tu, illa man taba, orang jahat, orang yang buat dosa, orang yang macam-macam kesalahan ni, illa man taba, kalau dia bertaubat. Wa amana, lepas dia bertaubat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila amalan saliha, lepas daripada dia bertaubat, lepas daripada dia beriman, dia buat amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, Tuhan kata bagi mereka itu Allah gantikan jahat yang mereka buat dulu dengan kebaikan. Dan tengok Allah Subhanahu wa taala macam mana keluasan rahmat dia, keluasan belah ketian dia. Macam mana hang buat salah apa, hang buat dosa apa, hang buat jahat banyak mana pun, illa man taba, kalau hang bertaubat. Wa aman, hang beriman kepada Allah. Wa amila amalan saliha, hang buat amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, semua sayyi'at, semua jahat yang dia buat dulu Tuhan ganti, Tuhan tukar bagi jadi al-hasanah, bagi jadi kebaikan. Hantar surat tu pergi dekat Wahsy. Tu yang kata hadis mukadimah kita baca tadi, yang kata Nabi ni apa dia? Berlapang dada. Ni orang yang dia duk hantar surat ni, orang yang bunuh Pak Penatang dia. Orang yang dia respon surat, yang dia layan surat ni ialah orang yang bunuh orang yang banyak berjasa ke dia, Sayyidina Hamzah. Dia tolak ke tepi benda ni semua apa dia? Demi kerana Allah. Dia jawab, hang bertaubat, hang beriman, hang buat amal soleh, Tuhan akan tukar semua kejahatan hang menjadi kebaikan. Wahsy bila terima surat tu, dia jawab balik. Dia kata, ya Rasulullah, tapi ayat tu masih ada syarat. Ayat tu masih ada syarat. Bertaubat dan beriman, okey tak apa. Dia kata, wa amila amalan saliha, kena buat amal soleh. Aku tak tahu lagi, kalau aku masuk Islam, boleh tak boleh aku nak buat amal soleh ni? Aku tak tahu lagi. Jadi kalau lah kata aku masuk Islam, aku tak buat amal soleh, macam mana? Dia kata, banyak akal dengan Wahsy ni pun. Taklah hang buat salah kan? Tak, dia duduk macam tu dengan Nabi. Hantar balik surat tu kepada Nabi SAW. Nabi suruh jawab surat dia. Tulis pula satu ayat. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirul dhunuba jami'ah, innahu huwal ghafurur rahim. Jawab ayat tu dekat dia. Apa dia? Tuhan kata, qul ya ibadi, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hamba yang memboros ke atas diri mereka itu. Maksud memboros ni apa dia? Maksudnya membujuk lalu melentang patah. Itu maksud asrafu. Wahai hamba-hamba aku yang dulunya jahat, membujuk lalu melentang patah. Tidak ada yang haram dalam hidup dia. Semua boleh buat belaka. Wahai hamba-hambaku yang macam ni, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dengan rahmat belas kasihan Allah. Tuhan kata macam tu. Hang jahat, hang berdanuk, hang berdosa, hang macam mana pun, jangan putus asa dengan belas kasihan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah ampun dosa semua sekali. Tuhan sampai macam tu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia mengampunkan az-zunub, dosa jami'a semua. Dulu hang buat apa pun Tuhan tak kisah. Yang penting apa dia? Hang bertaubat. Hang masuk Islam. Hang beriman. Hang ubah diri hang jadi orang baik. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Hantar ayat ni pergi kepada Wahsy. Wahsy terima-terima surat Nabi ni. Mai dia ke Madinah di depan Nabi. Ya Rasulullah, aslim ni ya Rasulullah. Masuk Islam Wahsy ni. Bunuh-bunuh Sirina Hamzah. Masuk Islam dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa dia. Ini ayat yang menceritakan tentang dosa, dosa syirik ni. Kemudian sambung tadi. Dia kata, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan siapa yang syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh telah sesat akan dia, akan sebagai sesat yang jauh daripada yang sebenar. Makna syirik itu ialah i'tiqad yang lain daripada Allah boleh bagi sakit demam, boleh bagi mati hidup seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Itu yang kata syirik. Dia percaya kata Allah bagi dia hidup, Allah yang tentukan dia mati bila. Tapi dalam masa yang sama, dia percaya kata orang boleh buat bagi dia mati. Syirik. Tak boleh. Allah sahaja yang boleh menentukan hidup mati dia. Yang lain ni kalau dia buat, kalau Allah tak izin tak jalan. Sebab apa? Allah pegang semua sekali. Sakit demam kita, Allah yang menentukan. Bukan siapa-siapa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala-galanya. Firman Allah, in yad'una min dunihi illa inasan. Dan tiadalah disembah mereka itu, yakni kafir musyrikin, daripada lain Allah itu, melainkan yang betina-betina. Ni ayat ni dia kata. Sesungguhnya dia kata kafir musyrikin itu, dia suka sembah yang inasan. Inasan ni maksudnya betina. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Pahaman orang kafir musyrikin Makkah pada masa itu, mereka faham. Mereka faham apa? Mereka faham hadung jadi orang suci ini semuanya perempuan. Itu sebab nama-nama berhala dia nama perempuan. Al-Lata wal-Uzza wa-Manat. Ini semua nama perempuan. Al-Lata nama perempuan. Isim Mu'annas nama perempuan. Al-Uzza itu nama perempuan. Al-Manat, Manat itu nama perempuan. Bahkan orang kafir musyrikin Makkah, dia percaya kata malaikat itu ialah anak perempuan Tuhan. Ini kepercayaan kafir musyrikin Makkah pada masa itu. Dia kata malaikat itu ialah anak perempuan Tuhan. Bahkan dia percaya berhala dia Al-Lata, Al-Uzza dengan Manat ini dijaga oleh jin perempuan. Dia kira ada rupi perempuan semua. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun dalam ayat yang kita baca, ayat surah An-Nisa ni, Allah kata in yad'una min dunihi illa inatan. Apa dia? Dan tidaklah disembah mereka itu, yakni kafir musyrikin Makkah itu, tidaklah mereka sembah melainkan yang betina-betina. Pasal apa? Pasal dia percaya kata semua benda ni adalah perempuan, adalah betina. Tokong dia pun nama betina, hadul jaga tokong dia pun dia kata jin betina, dan dia percaya kata semua ni betina. Hinggakan malaikat itu dia kata anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in yad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah. Dan dia tak menyembah mereka itu melainkan syaitan yang sangat jahat. Anda tengok perkataan tu, ha? Syaitanan marida. Oh, jangan buh nama anak marida. Ada masyarakat kita buh nama anak marida. Marida binti Saleh. Marida tu makna dia jahat. Dengar bunyi sedap. Baik kita buh Mirinda. Dia nama ayah tak pari. Daripada buh Marida. Kan? Marida dia makna dia apa? Marid. Jahat. Kalau marid dengan bot ujung sakit pun tak mau juga. Kan kita kata tak, anak saya bukan marid, bukan mimro yadal, bukan marid. Anak saya ujung bot, mimro yadal, marid. Yang tu sakit pula. Nak lari pada jahat tapi jadi sakit. Jadi cerita tak sabubuh, maridah ni tak mah. Nah, baik. So Allah sebut di sini, wa in yad'una illa syaitanan maridah la'anahullah. Dan tiada menyembah mereka itu melainkan syaitan yang sangat jahat. Hadapada sembah itu semua syaitan. Iblis-iblis syaitan belakang yang dia bubuh Allah, Tawal Uzza, Manat, ni semua ni syaitan punya patah. Mempengaruhi mereka, selewengkan mereka, sesatkan mereka. Semua tu kerja syaitan. Telah dilaknat akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada rahmatnya. Syaitan ni apa dia? Syaitan ni adalah makhluk yang sudah dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kena laknat Allah, apa patah yang kita nak ikut dia? Itu maksudnya. Firman Allah, waqala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan berkata ia, yakni syaitan ni kata, sungguh aku hendak ambil daripada hamba engkau, ya Allah, bahagian aku. Banyak ayat, ini bukan ni satu ayat ya, banyak ayat yang syaitan dia bersumpah depan Tuhan. Flashback balik sikit, apa dia hal ni yang jadi sebelum ni? Sebelum ni apabila Allah jadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada semua yang ada pada masa tu, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Allah jadikan Adam, Allah kata kepada semua yang ada ni, usjudu li Adam, hampa semua sujud kepada Adam. Dalam tafsir kata sujud tidaklah bermaksud sujud letak dari atas lantai macam kita sujud ni, maksudnya ialah bagi respect, bagi respek kepada Adam yang Allah jadikan ni. Pasti Allah jadikan Adam, Allah nak jadikan dia khalifah atas bumi. Jadi Allah suruh bagi respek kepada Adam. Fasajadu, maka semua sujud. Iblis apa semua tunjuk respek kepada Adam. Illa iblis. Iblis duk cekak pinggang. Itu sebab kalau contoh buka dalam hadis Bukhari ada, dalam hadis Muslim pun ada. Nabi melarang kita cekak pinggang. Cekak pinggang itu dilarang. Pasal apa? Pasal itu adalah perbuatan syaitan. Bila syaitan, pertama kali syaitan cekak pinggang depan Allah ni bila? Ketika Allah memerintahkan suruh respect Nabi Adam. Itulah pertama kali syaitan angkat tangan, cekak pinggang di depan Allah. Cekak pinggang itu adalah simbol angkuh dan sombong. Kalau boleh jangan buat. Kalau boleh jangan buat. Kalau terlupa tak apa lah. Angkat-angkat eh, buat-buat garam kot. Terlupa. Tapi kalau ingat jangan buat. Sebab apa? Itu adalah perbuatan syaitan. Ha? Baik. So apa jadi? Iblis syaitan ini dia cepat pinggang. Sudahlah tidak mau turut perintah Allah, hormat Adam. Cepat pinggang pula tunjuk tanda nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada tu dipanggil dia dengan nama Iblis. Iblis ini makna dia apa? Putri daripada rahmat belas kasihan Tuhan. Start daripada nuktah itu. Start daripada saat itu. Dia dibuang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Kerana satu engkar saja. Kerana satu bantah saja. Tuhan buang dia daripada rahmat Tuhan. Kita hari ini tuan-tuan bantah berapa banyak dengan Tuhan? Oh banyak. Banyak kita ni. Maka perlu kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Bila Allah buang dia daripada rahmat Allah, terus dia challenge Tuhan. Ini yang kata Iblis. Terus dia challenge Tuhan. Dia kata apa? Tabi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Terus dia kata dekat Tuhan. Tabi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Dia kata. Sang Tuhan dia mengaku. Tuhan. Tuhan Maha Mulia. Maka dia sumpah depan Tuhan, dia kata fabi'izzati, demi kemuliaanmu ya Allah, la urwiyannahum ajma'in, mula daripada saat ini aku akan sesatkan anak cucu Adam ni semua sekali. Dia jadi jahat. Dia start jadi jahat. Mula daripada saat ini aku kena murka, aku kena buang daripada rahmat engkau kerana dia ni. Dia tunjuk ke Adam. Mula daripada ni, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan dia dan keturunan dia semua sekali. Aku akan sesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hamba engkau yang engkau ikhlaskan mereka itu. Ini lagi satu ayat kita jumpa pada malam ini. waqala dan berkata syaitan. Dia kata apa? La attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Maka berkata syaitan, sungguh aku hendak ambil daripada hamba engkau ya Allah bahagian azab. Dia kata. Tuan-tuan, saya nak peringat kepada kita tengah baca Quran. Ni, hak kita duk baca cerita ni daripada Quran. Dia kata dekat Allah, syaitan ni dia kata dekat Allah, dia kata ya Allah, dia kata sebahagian daripada hamba doa dari aku akan selewengkan dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata apa? Setiap 1,000 nisbah dia apa dia? Seorang saja yang selamat daripada tipu daya syaitan. Dalam Ibnu Katsir. Setiap 1,000 hamba Allah, seorang saja yang akan terlepas daripada tipu daya dia. 999 orang itu masuk dalam nasiban mafruḍah, bahagian aku, dia kata. Wal a'yadu billah. Ha, bila kita baca yang ni mesti ingat bagi banyak tentang apa dia, kita ni very simple, senang aja duk atas jalan Islam ni, dia nak leceh senang, dia nak diril, nak terkeluar daripada landasan Islam, senang aja, cukup senang. Hati-hati dengan benda ni. Nah, baik, dia kata yang tetap aku seru mereka itu kepada taatkan aku. Syaitan kata apa? Daripada semua hamba engkau yang ada ni, aku akan ambil sebahagian daripada mereka jadi geng aku, bahkan mereka akan taat kepada aku, dia kata. Maka hari ini ada orang yang taat syaitan sehingga kan dia tak ada peluang nak buka telinga dia untuk nak masuk peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ketaatan dia sepenuhnya kepada syaitan. Ha? Baik, dia kata iaitu 999 orang di dalam 1,000 adalah bahagian yang ada juga dia sebut. Ha? Dalam Ibnu Katsir memang sebut yang ni. Iaitu 999 orang di dalam 1,000 adalah bagi syaitan dan akan masuk neraka. Seorang bagi Allah Subhanahu wa taala masuk syurga. Kena jaga benda ni. Firman Allah. Wala udillannahum wala umanniyannahum, dan sesungguhnya aku hendak sesat agar mereka itu daripada jalan sebenar. Ni syaitan tu duk bersumpah tak habis lagi. Wala udillannahum, aku akan pastikan aku sesatkan mereka daripada jalan kebenaran, dan sungguh aku hendak panjangkan angan-angan mereka itu, yakni dengan panjang umur dan percaya bahawa tiada bangkit kubur dan tiada hisab. Aku akan pastikan di kalangan hamba engkau ya Allah akan ada di kalangan mereka ini yang akan angan saja, angan-angan nak masuk syurga, tapi dalam masa yang sama mereka tenggelam di dalam panjang umur mereka. Angan-angan nak masuk syurga, aku orang Islam, aku nak masuk syurga, tapi dalam masa yang sama dia buat benda yang Tuhan larang. Tapi angan-angan nak masuk syurga, bila kata orang Islam nak masuk syurga, angan-angan. Tapi sebenarnya apa dia? Sebenarnya dia langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa la amurannakum falyubattikun adhanal an'am." Dan sungguh syaitan kata, aku hendak suruh mereka itu, maka membelah mereka itu akan telinga ni'am. Ini amalan jahiliyah yang diperbuat pada bahair, yakni unta beranak kelima betina. Dibelah telinga unta itu dan dilepaskan merdeka. Yang ini dia cerita kepada kita tentang amalan orang-orang apa nama musyrikin Makkah pada masa itu. Depa sembah berhala. Dia ada ritual dia. Dalam duk sembah berhala ni dia ada ritual dia. Dia ada ritualnya apa dia? Dia ada apa? Upacara dia. Dia ada upacara dia. Dalam dia duduk sembah tokong, sembah berhala ni, dia ada upacara dia. Dia buat persembahan kepada berhala dia. Dia pergi semelih natang di depan berhala dia. Ataupun yang disebutkan di dalam tafsir yang kita baca ni, dia pergi rabit telinga menatang. Dia bagi rabit telinga bahair, telinga unta, telinga lembu dan sebagainya. Ni'am ni al-an'am, surah al-an'am tu maksudnya menatang ternakan. Dia tak kira lah sama ada unta, bahair ataupun bakar, apa nama lembu ataupun ranam, kambing dan apa-apa semua. Yang pentingnya menatang ni, menatang ternakan berkaki empat. Apabila mereka nak buat sembahan, depa nak persembahkan kepada berhala depa, depa akan buat ritual ni, buat upacara ni, parabitkan telinga menatang tu, bawa pilih depan berhala, lepas tu niat apa agak, lepas tu depa lepas menatang tu. Menatang tu tak akan digunakan untuk buat kerja, menatang itu tak akan dibela, menatang itu tak akan disembelih makan dan sebagainya. Pasal apa? Pasal menatang tu dah dipersembahkan kepada berhala dia, maka dia dilepaskan merdeka. Itu maksud dia. Syaitan kata apa? Dia kata dekat Tuhan, dia kata, "Ya Allah, aku akan buat hamba engkau di atas dunia ni sampai ke tahap aku suruh buat macam tu dia buat." Jadi dah apa dia kata? Jadi. Sampai hari ni ada sudah. Ni persembahan apa apa nama kepada berhala-berhala ni. Bawa pi, bahkan bukan kata musyrikin Makkah. Ni hak mengaku Islam ni. Dulu ada. Pergi di keramat-keramat orang Melayu, dia pergi di keramat. Hak jenis apa nama ni India Muslim, dia pergi dekat derga. Jenis ni ya. Jenis ni. Pergi niat apa ke dalam hati kan, potong kambing di situ. Pergi niat apa ke dalam hati, pergi lepas apa nama ayam ayam putih di situ. Macam ni lah ni, ritual. Benda yang tidak ada tunjuk ajar dalam agama yang dia pergi buat ni. Melarat lebih daripada tu. Pi di keramat ni, pi di darga ni, pi apa, pi sujud pula lagi di situ. Pi sujud. Pi dua ambil tanah tu, ambil satu jidai lah apa lah semua. Kurafat. Sesat. Sampai hari ni di apa Pulau Besar Melaka. Lihat. Klaim kata ini kubur wali apakah, klaim kata ini kubur orang alim apakah, klaim kata ini kubur apa nama. Pi buat ritual. Pi beli gaharu pacak di kubur kawan tu. Pi duduk sujud semayang, pi duduk sembah, pi duduk ambil tanah, perui atas kepala. Benda yang tidak ada tunjuk ajar dalam Quran dan tidak ada satu petunjuk daripada hadis Nabi SAW menjadi ritual sebahagian daripada orang yang mengaku Islam pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia ini benda yang disebut ni. Syaitan kata apa? Syaitan kata dekat Allah, dia kata, "Ya Allah, aku akan sesatkan hamba engkau sampai ke tahap tu. Aku akan bisik kepada mereka benda-benda karut serobat, mereka akan ikut aku." Syaitan kata. Dan jadilah apa yang dia kata ni, jadi. Pihak penguatkuasa Jabatan Agama ni jenuh kepung, jadi macam halau ayam makan padi. Kepung-kepung-kepung kok ni dia main belah tu. Kepung-kepung-kepung kok tu dia main belah ni. Jenuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita jumpa. Rupa-rupanya dalam surah An-Nisa, Allah sudah cerita. Kata syaitan janji benda ni di depan Allah. Dia akan buat manusia sampai jadi macam ni. Jadi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ni. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Dan sungguh syaitan kata, aku hendak suruh mereka itu sehinggalah mengubah mereka itu akan kejadian Allah, yang ini akan ugamanya dengan kufur. Ya. Aku akan buat mereka ini sampai ke tahap, bukan setakat buat khurafat, aku akan buat mereka ini sampai ke tahap hingga Islam ikut ugama lain, dia kata. Jadi dah hari ini, jadi dengan senang hati, dengan bangganya meminta perintah mahkamah suruh tukar status agama dia daripada Islam kepada agama pilihan baru dia. Apa yang syaitan sebut di depan Allah ni, jadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kat kita benda ni supaya kita berwaspada. Tapi benda tu duk jadi dan terus jadi. Dia kata, dan menghalal yang haram dan mengharamkan yang halal. Syaitan akan buat sampai ke tahap orang ni jadi macam mana? Sampai ke tahap orang ni dia sanggup menghalalkan benda haram, dia sanggup mengharamkan benda halal. Judi haram dia bagi jadi halal. Ini syaitan punya kerja. Dia boleh buat benda ni sampai jadi macam ni. Firman Allah, "Wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah." Dan barang siapa yang ambil syaitan jadikan ikutan daripada lain Allah, faqad khasira khusranan mubina. Maka sesungguhnya rugi ia akan sebagai rugi yang sangat nyata. Tuhan beritahu. Ni aku dah cerita dah, Tuhan kata. Aku dah habaq dah dekat apa? Apa yang jadi kepada iblis, apa yang jadi kepada syaitan, apa yang syaitan bersumpah depan aku dia nak buat. Tuhan bagi tahu kat kita. Hopefully apabila kita baca benda ni, kita tak kena perangkap syaitan. Kalau kena juga, Tuhan kata apa? Jadilah depa ni khusranan mubinah. Jadi orang yang terang-terang rugi dalam hidup dunia dan merana di akhirat esok nanti. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia apa? Maka sesungguhnya rugi dia akan sebagai rugi yang nyata kerana kembalinya kepada neraka yang mu'abbadah. Ha, duklah neraka kekal di sana kalau sekiranya dia mati sebagai orang kafir yang menolak Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ya'iduhum wa yumannihim. Menjanji ia, yakni syaitan, akan panjang umur mereka itu dan mencita-cita akan mereka itu dapat angan-angan pada dunia dan tiada jaza, yakni tiada balasan di hari akhirat. Dia main bisik di telinga orang ni, dia kata apa? Hang ikut aku, aku bagi hang panjang umur. Dia main kata apa? Dia kata ni, arak ni minum, jangan tak minum. Pasal apa? Arak ni dia kata boleh bagi panjang umur. Dia kata, dia main bisik di telinga, minum, jangan tak minum. Tentang flashback balik, apa jadi kepada Adam dan Hawa dalam syurga? Adam dan Hawa bukan Adam Maya. Adam dan Hawa dalam syurga. Apa yang jadi kepada Adam dan Hawa dalam syurga? Apa jadi? Main bisik macam ni lah. Ni pokok khuldi. Yang Allah kata, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan hampa dua menghampiri pokok ni. Pokok khuldi ni. Pasal apa? Ini larangan Allah. Kena patuh. Dia bibisik. Dia tanya pasal apa? Tuhan tak bagi dekat dengan pokok ni. Kalau hang makan buah pokok ni, hang kekal dalam syurga selama-lamanya. Nah, istilah. Nampak? Macam itulah contoh kita buat, dia main bisik. Minum sikit. Arak ni kena minum sikit. Yang ni boleh panjang umur. Hari ni ramai tak ramai tuan-tuan, orang yang mengaku Islam, nama Muhammad, tapi minum arak. Ramai tak ramai? Ramai tuan-tuan. Kita jumpa tak jumpa aja, tapi ramai dua dah. Ramai. Hak minum kerana nak menjaga status, satu. Dia kata, saya bukan apa penagih arak yang tegar. Dia ada tegar tak tegar pula. Dia kita tahu ni ketegang aja. Tak ni dia kata, saya bukan penagih arak yang tegar. Saya tak tegar. Dia kata, cuma saya tengok occasion lah. Saya tengok occasion lah. I tak addicted dengan benda ni. Dia kata, sorry to tell you, I minum. Dia kata, ayat dia tu. Okay. Sorry to tell you. Dia kata, I minum. I tak mau jadi hipokrit. I don't want to be a munafik. So I tell you the truth. Dia kata, I tell you the truth. I ada minum. Dia kata, but occasion. I bukan satu addict yang ketagih arak. I cannot live without arak. No, I'm not that type of people. Sebut people tu cengeng weh. I'm not that type of people. But I minum, tengok occasion saja I minum. You know I selalu pi overseas. You know kadang-kadang, do you know ni tak tahu seminit berapa kali, you know. Kita we deal with foreigners, you know. Kita berjumpa dengan semua this European, dia semua minum. Kalau you, dia panggil you minum, you tak minum, you macam tak respect dia. Itu tak boleh. Islam marah kita tak respect orang. Dia pijari lupa tu. Oh, kacau tu kan. Ini confused. Dahsyat ni. Islam marah you tak respect orang. Dia kata, you just nak bagi respect pada dia. Apa salah? Just one glass ni. You pun tak mabuk pun, dia kata. Lagipun arak ni, dia kata, kalau tak mabuk, it's okay. Satu fatwa pula dia buat keluar macam tu. Dia kata, kalau you tak mabuk, it's okay. Dia kata, for those yang kalau minum, kena satu camca, abu mabuk, cengilang, it's haram for them. It's haram for them. But for us, dia kata, kita, I beritahu dekat you, I kata tadi, I tak mau hipokrit. I beritahu dekat you. I kata-kata sebut tu, I tak mabuk. Kacau tu, kan? Tentu pernah jumpa tak orang macam ni? Saya pernah. Pernah jumpa. Nak cakap macam ni. Dan dengan bangga cakap. Dengan buka dada, dengan cakap dia pun dengan penuh confidence. Tak nampak macam dia salah. Dia rasa apa yang dia pegang, apa yang dia percaya tu betul. You know? You know tu. Tuan-tuan, mintalah kita jangan jadi macam ni. Anak beranak kita, orang kenal dengan kita, kawan-kawan jiran tetangga, jangan jadi macam ni. Pasal apa? Pasal malam ni kita ada baca ayat ni. ayat Allah Subhanahu Wa Taala duk bagi tahu apa dia? Syaitan bercakap depan Tuhan. Kata dia, kok mana cerita aku by hook or by crook, dia akan buat orang ikut dia. Dia janji dekat orang ni, ya'iduhum wa yumannihim. Dia menjanjikan kepada semua orang ni, hang boleh panjang umur kalau hang buat macam ni, macam ni, macam ni. Dan dia jadikan orang ni mencita-cita dengan angan-angan di dunia. Dan dia kata, hang buat macam ni, hang tak akan kena jazak, tidak akan kena balasan di akhirat. Dia kata, hang kalau minum kerana nak respect orang, tak berdosa. Tuhan tahu, dia kata. Nampak tuan-tuan betapa dahsyatnya tipu daya iblis dan syaitan. Firman Allah, "Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura." Tuhan kata, dan tiadalah menjanji akan mereka itu oleh syaitan melainkan tipu daya jua. Tuhan beritahu, baik-baik, Tuhan kata, macam ni punya benda kalau main dekat hamba, ini tipu daya syaitan. So hati-hati, Tuhan kata. Tuhan boleh tak, tak boleh tuan-tuan nak tahan benda ni daripada main kat kita? Boleh. Tapi Tuhan biar. Pasal apa? Pasal Tuhan nak uji tengok keimanan kita. Tuhan boleh. Tuhan bagi mereka ni tak main rapat dengan kita? Boleh. Tapi Tuhan biar bagi mereka rapat. Seperti mana Tuhan biar Dajjal main di akhir zaman itu ni. Boleh tak boleh tuan-tuan? Tuhan tahan Dajjal tu tak bagi pergi kacau orang. Boleh tak boleh? Boleh sangat-sangat. Tapi Tuhan saja biar bagi Dajjal tu keluar mai dalam dunia ni. Jumpa manusia seorang-seorang. Tarik orang suruh mengaku kata dia Tuhan. Dan Nabi SAW pesan dah. Nabi kata apa? Sejahat-jahat ujian daripada kejadian Adam sehinggalah kiamat. Ialah ujian Dajjal. Ujian ni cukup dahsyat. Tapi sejahat-jahat ujian ialah ujian Dajjal. Daripada kejadian Adam alaihissalam sampai nak kiamat, apa ujian yang main itu semua tak dahsyat. Yang paling dahsyat ialah ujian Dajjal. Allah saja lepas dia untuk main dalam masyarakat kita duduk ni. Allah cuma protect dua tempat saja. Apa dia? Makkah, Madinah. Dia tak boleh masuk. Bila dia sampai di Madinah, kita baca dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada cerita tentang benda ni. Apabila Dajjal sampai aja di pinggir Madinah, dia tak boleh nak masuk. Pasal apa? Pasal malaikat ditugaskan menjaga keliling Madinah. Tak boleh masuk. Tiba-tiba Allah goncang bumi Madinah itu. Terpelanting keluar daripada bumi Madinah itu orang yang di dalam hati dia ada nifaq. Dia masuk tak boleh. Tapi Allah betul-betul nak bagi clear Madinah ni daripada orang-orang munafik. Bumi Madinah ni bergoncang dalam hadis sahih kata. Bergoncang bumi Madinah ni. Terpelanting keluar orang-orang yang dalam hati mereka ada nifaq. Terpelanting keluar daripada bumi Madinah. Dan keluar saja daripada bumi Madinah, mereka segera ikut Dajjal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Panjang umur kita jumpa benda ni. Tak apa aku buat posting email. Mereka kata saya tak ada nak baca hari ni. Satu saintis mana kata tahu dua abang kata matahari nak terbit kot belah. Kot belah barat kena dah. Ada keluar dah. Tak tahu kajian dia apa, tak tahu. Memang dia come up dengan satu finding mengatakan akan berlaku. Dalam sikit masa, matahari terbit di sebelah barat. Orang putih buat kajian. Dia pergi mengaku benda tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini di antara benda-benda yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya menunggu kedatangannya sahaja. Nah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha muhita. Bermula mereka itu, yakni tempat kembali mereka itu ialah neraka jahannam. Siapa yang terpedaya, yang ikut iblis, yang ikut syaitan, tak ada tempat lain. Melainkan neraka itulah tempat kembali mereka. Dan tiada dapat mereka itu daripadanya, yakni daripada neraka itu, berpaling kepada lain tempat. Tuhan kata apa? Ikut iblis, ikut syaitan, tempat dia neraka. Neraka ni apa dia? Neraka ni ialah tempat yang apabila masuk, tak ada can nak keluar. Yakni bagi orang kafir. Bagi orang Islam, yang berdosa, dia masuk neraka, bila selesai azab, dia keluar. Tapi bagi orang yang ikut iblis, ikut syaitan, sampai meninggalkan Islam, dia masuk dalam neraka, tidak ada tempat lagi kepada dia, selain daripada neraka. Makna dia apa? Dia kekal di sana selama-lama. Firman Allah, وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مُحِيصًا. Bermula mereka itu, yakni orang yang dah jadi kafir kerana ikut syaitan ini. tempat kembali mereka itu neraka jahanam, dan tiada dapat mereka itu daripada neraka itu nak berpaling kepada lain tempat. Tak boleh keluar dah. Nah, firman Allah, wallazina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan bermula segala mereka yang beriman dan beramal dengan amal yang saleh, lagi kami masukkan mereka itu akan syurga yang mengalir daripada bawahnya segala sungai. Ha, Tuhan dia macam tu. Bila dia cerita tentang orang yang bantah dia pergi neraka, lepas tu dia akan cerita orang yang taat dia syurga. Ini Tuhan. Dia punya style dia macam tu. Uslub Quran macam tu. Dia habang benda buruk, dia habang benda baik. Dia habang dosa, dia habang pahala. Dia habang neraka, dia habang syurga. Supaya apa? Supaya manusia ni bila ada option, bila ada pilihan di depan dia, dia boleh pilih. Memang Allah Subhanahu Wa Taala dia kaedah dia macam tu. Dia bagi option, dia bagi choice, dia bagi pilihan dekat kita. You nak syurga, ini jalan dia. You nak neraka, ini jalan dia. You ambil jalan neraka, you tak akan sampai syurga. You ambil jalan syurga, you terlepas daripada jumpa neraka. Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Khalidina fiha abada. Orang yang baik-baik ini masuk syurga, kekal mereka itu di dalam syurga itu selama-lama. Wa'adallahi haqqan. Janji Allah itu benar. Tuhan, dia repeat benda ni redundantly, berulang-ulang kali. Allah Subhanahu Wa Taala dia repeat benda yang sama ni berulang-ulang kali. Dia akan bagi tahu dekat kita, wa'adallahi haqqan. Janji Allah benar, jangan takut. Allah dia tidak macam kita, dia tidak macam makhluk. Kita kalau janji boleh, betul boleh, tak betul. Kita manusia kalau janji, kadang-kadang kita tepati, kadang-kadang kita tak boleh nak tepati, kadang-kadang saja janji tapi kita tak mau pun nak tepati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia lain. Kalau dia janji, dia pasti akan tepati janji itu. Kalau Allah kata, hampa ikut iblis, hampa ikut syaitan, ini kesudahan dia. Pasti jadi macam tu. Kalau Allah kata, hampa ikut jalan aku, jalan selamat, jalan Nabi aku, ini kesudahan dia. Pasti jadi. Macam yang Tuhan kata ni, wa'adallahi haqqan. Janji Allah itu sebenar. Wa man asdaqu minallahi qila. Tuhan kata, dan tiada satu orang yang terlebih benar daripada Allah Ta'ala akan perkataannya. Tidak ada satu benda dalam dunia ni yang boleh berlaku lebih benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau dia kata kalau dia kata syurga, syurga. Kalau dia kata haram, haram. Dia benar dalam perkataan dia. Baik, sambung dia kata kisah bermegah-megah. Ini pula satu cerita. Dan turun ayat yang kita nak baca ni, tak kala bermegah-megah orang Islam dan juga ahli kita. Ini ada satu berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berlaku satu kes. Kes apa? Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mai, Allah hantar Quran mai dekat Nabi Muhammad. Geng-geng ahli kita. Ahli kita ni siapa tu kan? Geng yang dulu ikut Taurat Nabi Musa. Geng yang dulu ikut Injil Nabi Isa. Mereka ni dah memang ada kepercayaan. Dan benda yang mereka percaya tu juga adalah daripada kitab samawi, kitab langit. Taurat, Injil ni Allah yang buat turun. So, apabila mereka dah ada kepercayaan, tiba-tiba mai pula satu baru, pula mai satu Nabi baru, mai pula satu kitab baru. Mereka tak mau ikut. Walhal di dalam Taurat ada beritahu, kata akan mai Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad ataupun Ahmad. Kitab yang mai nama dia Quran. Ada, tapi mereka deny. Mereka nafikan benda tu. Ataupun padri mereka tutup kebenaran tu. Ini berlaku. Ini berlaku. Demikian juga orang Nasrani, dia claim kata Isa yang terbaik. Dan Injil itulah yang final. Tidak ada lagi selepas daripada itu. Walhal dalam Injil ada beritahu tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa saja deny ataupun padri depa tutup. So, apabila main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quran ni, jadi masalah. Ahli-ahli kitab, sama ada kitab Taurat ataupun kitab Injil, depa claim kata depa betul. Depa tolak Nabi Muhammad dan depa tolak Quran. Sahabat-sahabat Nabi pula kata apa? Kata Islam betul dan Nabi Muhammad yang betul. Hak sebelum daripada ni semua dimansuhkan. Apabila turun Nabi Muhammad, Nabi Muhammadlah Nabi akhir dan kitab yang terdahulu dimansuhkan. Dia jadi clash di antara dua geng ni. Ha? Geng ahli kitab kata Nabi kami mai dulu. Nabi kami mai dulu. Dan kitab kami turun dulu. Maka tentu kami betul. Dia berkata. Jawab sahabat-sahabat Nabi pula, mereka kata Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab Quran yang Allah buat turun dekat Nabi Muhammad telah memansuhkan kitab hangpa yang sebelum ni. Maka oleh kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah nabi yang hangpa semua kena ikut dan syariat yang dibawa mai dalam Quran lah yang hangpa kena pakai. Apa bergaduh di antara dua ni? Kerana apa? Kerana di antara dua pihak ni bermegah-megah. Dia kata ni dan turun ketika bermegah-megah orang Islam dan ahli kitab tentang benda ni. Turun ayat 123 surah An-Nisa. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab. Tiada dimasuk syurga. Tiada masuk syurga dan tiada lepas daripada neraka semata-mata dengan angan-angan kamu sahaja. Dan tiada dengan angan-angan ahli kitab. Ahli kitab dia angan-angan kata mereka lah yang betul. Angan-angan tu tak membawa hampa ke syurga. Dan orang Islam pun kalau dia angan-angan saja kata Nabi Muhammad ni Nabi penghabis Quran lah kitab yang lengkap. Angan-angan saja tapi tidak beramal pun hampa tak ke mana. Quran kata. Tetapi iman dan amal yang saleh itu yang utama. Buang masa dia bertengkar, tak ada faedah. Beriman dan beramal dengan apa yang Tuhan suruh itu yang dikehendaki. Dia kata, dia bertengkar ni bulan puasa nak naik 2 bulan lebih ni. 2 bulan lebih tengkar pula, tarawih ni 8 ke 20. Tengkar pula. Bertengkar dengan tengkar tak main pun semayang tarawih. Ni harus tengkar barah ni. Tepuk meja, tendang bangku ni daripada mula tembang elok-elok, lepas tu jadi hangat, lepas tu orang dapat tendang bangku. Terawih tak main pun. Kan? Ada macam ni. Jenis macam ni. Bertengkak ni apa ni, hang puasa ni, hang puasa apa. Tuan ni kata, aku puasa ayyamul bidh. Hari 13, 14, 15. Oh dia kata bukan 13, 14, 15, ayyamul bidh. Ayyamul bidh ni dia kata 12, 13, 14. Kau tu kata 13, 14, 15. Dia ni kata 12, 13, 14. Dia bertengkar juga. Seorang pun tak puasa pun yang 3 hari tu. Tak puasa pun. Ini yang dulu jadi. Jadi ini cerita angan-angan. Ini cerita tak berpijak di bumi. Ini cerita tidak beramal. Tetapi bertengkar dan berangan-angan. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu. Dia kata angan-angan tak bawa hampa ke mana-mana. Tetapi yang nak selamatkan hampa ni apa dia? Iman hampa dengan Allah. Dan buat amal yang saleh, yang ikhlas. Itu yang boleh bawa hampa ke tempat yang baik. Firman Allah, man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa mengerjakan jahat, nescaya dibalas dengan dia. Ima sama ada di akhirat ataupun di dunia dengan balak dan pencubaan. Bila turun ayat ni tuan-tuan. Bila turun ayat ni, man ya'mal su'an yujzabi. Allah kata, siapa yang ada buat jahat masa di atas dunia ni, yujzabi, dia akan dibalas. Dan balas ni mungkin atas dunia dan di akhirat. Bila turun ayat ni, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sudah takut. Pasal apa? Pasal manusia takkan tak ada buat jahat kot. Takkan tak ada buat salah. Nama kata manusia ni mesti ada salah. Tolak Nabi aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ma'sum. Ma'sum maksudnya terpelihara. Allah protect Nabi daripada buat silap. Lain daripada Nabi terdedah kepada kemungkinan buat silap. Beza dia apa dia? Banyak dengan sikit ya. Silap mesti ada. Jadi sahabat-sahabat Nabi apabila tengok ayat ni turun, man ya'mal su'an yujzabi. Siapa yang buat jahat, siapa yang buat benda tak elok, Allah akan balas. Atas dunia dan di akhirat dia akan dapat balasan. Susah hati para sahabat ni. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, macam mana kami nak selamat kalau setiap kejahatan Tuhan akan balas atas dunia? Macam mana? Macam mana kami nak selamat? Tuan-tuan, orang-orang yang seumpama Sayyidina Abu Bakar ni, dia macam kita, dia bukan macam kita. Dia benda hak bagi kita tak salah, bagi dia salah. Itu beza dia. Dia al-muqarrabun, dia orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia kalau rasa sedetik, dua detik terlupa kat Tuhan pun, dia rasa dia berdosa ni, tak tahu nak abang yang kata berat. Ini makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu dipanggil dia dengan nama Rajulun Baka, laki-laki yang kuat menangis. Abu Bakar As-Siddiq, orang duduk dekat dengan dia, bunyi dalam dada dia ni bunyi mendidih. Bunyi mendidih, pasal apa? Hati dia takut kepada Allah. Bunyi, bunyi takut kepada Allah tu bunyi. Jadi dia ni bila tengok ayat ni, Tuhan kata man ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang buat benda tak elok, benda jahat, Allah balas atas dunia ni. Dia takut. Dia takut pokok tak lagi satu detik, dua detik aku terlupa Allah, Allah balas ke aku macam mana? Takut dia. Kita baca ayat ni tak ada apa-apa pun. Itu beza kita dengan sini Abu Bakar. Abu Bakar takut ayat ni, kita tak ada apa. Terang dah pun tak ada apa lagi. Terang duduk tanya balik, aku tak takut ke? Tak takut pun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, kalau macam yang ayat ni kata, may ya'mal su'an yujza bih, siapa buat benda jahat, benda tak elok, benda salah, Tuhan balas atas dunia, macam mana kita ni? Dia kata kita takkan tak ada buat salah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Nabi terus kata begitu, wahai Abu Bakar, Allah ampunkan engkau wahai Abu Bakar. Nabi kata dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ghafarallahu lak, Allah ampun hang, hang orang bagus, hang orang baik, hang tak ada bimbang dengan ayat ni. Dia kata alasta tamra, Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, alasta tamra, kena sambung di masjid negeri ke apa. Jadi pengumuman tuan-tuan, bulat ni berapa bulan ni? 19 bulan 5 hari Rabu ni ada ceramah oleh yang berbahagia Datuk Hasan Din Al-Hafiz di masjid ni lepas maghrib. Nah, ha? Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Subhanallah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.